Dari pelajaran Simalakama, pelajaran yang dikasih Pak Denny Bang Jali, ya kan? Dan pelajaran terakhir adalah oplosan. Nah, karena kalian nilainya bagus, maka hari ini, mulai hari ini saya akan kasih pelajaran baru. Waduh, asik. Pelajaran apa tuh namanya, Bu? Ah, kamu nggak usah perlu pelajarannya apa. Pokoknya yang penting joget. Siap? Yang penting joget. Pokoknya joget. Pokoknya joget.